الشيخ الشارح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه أي مقترنة بذلك الجزء لا بجميعه ولا بما قبله ولا بما بعده. Dan adalah niat itu di manakah masa bilakah masa niat ini nak wayak masa niat tempat niat tu hati bagaimana muhasyi mari hurai tujuh perkara yang bersangkut paut dengan niat ini masuklah bicara zaman masa niat. Wa takunun niyyatu dan adalah niat itu inda ghasli awwali juz'in ketika basuh permulaan bagi suatu juzuk suatu suku daripada muka. Maksudnya ai muqtarinatan itu nak tafsir makna kata inda. Artinya yang berserta ia niyah tu. Soalan kata wa takunun niyyatu muqtarinatan biwasli. Soalan kata gitulah tu. Sabit terhasiah kata qauluhu ay muqtarinatan bizalika ai bi ghasli awwali juz'in min al-wajh. Jadi wa hadza ai hadza tafsir ataupun hadza qawluhu ai tud. Tawdihul li ma'na indana. Dia panggil nak menerang makna di sisi itu. Yang musannaf kata inda ghasli. Kalau terjemah betul tu asal maknanya di sisi. Di sisi basuh pada sisi makna no. Biasa inda pakai zarah maka mana tepat. Kalau zarah zaman mana masa. Kalau gitu murak di sininya nak ayat kata adalah niat itu yang berserta dengan basuh itu. Nak ayat gitu. Tu murak tu makna kata inda ghasli adalah niat itu ketika ketika basuh mana niat itu berserta ia dengan itu basuh. Itu makna muhasyi kata wa hadza tawdihul li ma'na indah. Lagi pula wadaf'un lima qad yutawahhamu. Dia nak tolak barang yang terkadang disengkau-sengkaukan. Kadang disilap faham. Gapo dia barang terkadang disengkau? Bayannya min makna indah tu. Daripada makna indah. Apa makna indah? Alladhi huwa ma qaraba syai'ah qablahu. Barang yang hampir menghampiri akhir waktu sebelumnya. Seperti kata mana? Fama fi qawlika daru zaidin inda dari amri. Seperti kata rumah Zaid tu di sisi rumah Umar. Dengan makna kena ay qaribatun. Mana ya hampir yang dekat. Rumah Zaid tu dekat minha darinya dari amak dari umah-umah qablaha sebelum daripadanya dahulu daripadanya terutilah tu nak nolak takut dipehel lagu tu inda ghasli tu makna kata hak qad yutawahhamu tu aku nak pehel kata basuh tu di sisi makna hak ia dekat daripada muka sebelum daripada muka. Makna kata di komonu lagi. Takut pahalah tu. Lalu tafsir kata yang musannah kata di sisi ataupun ketika basuh muka, maknanya adalah niat itu yang berserta ia dengan basuh muka. Nah, tu cara kata ai muqtarinatan bizalikal juz'i. Kemudian itulah masa niat tu. Kita maklumlah masa niat wuduk tu iaitu ketika basuh berserta dengan basuh permulaan satu juzuk daripada muka. La bi jami'ihi, bukanlah berserta dengan semuanya, semua muka. Asia kata qauluhu la bi jami'ihi ay la yushtaratu an takuna, artinya tidak disyaratkan antakuna, bahawa adalah ia an-niyah tu. Niyah itu tak disyarat bahawa ada ia muqtarinatan bi jami'ihi, tak disyaratkan berserta dengan semuanya, semua muka. Maknanya kita mula didahi waliknya dari atas, mula situ kena duk niat semua dengan siapa kerata muka, bukan syarat begitu. Hanya nak sebahagian je. Bila kita tepuh air dengan juzuk muka, niat jadi. Sama ada kita mula balik bawah di dagu ko, mula di pipi ko, di tepi, di tengah, mula di hidung ko, mula di atas, tak ada kira. Asal setuh air dengan sebahagian muka, niat jadi. Bukan nanti berserta dengan semua muka. Oleh itu tak pernah lah. Maka law azabat ba'da qarniha bi awwali ghasli juz'in minhu. Oleh itu, maka jikala lenyap ia, hilang ia tu azabat. Maka jikala lenyap ia, ia niat tu. Bo kita ambil air letak dahi sikit, ingatlah aku mengangkat dah kecil. Apa tak ada kan? Dah lah. Duk sapu, duk eret, tarik air gitu, hilang dah lah. Kalau niat ia apa nama niat selepas daripada menyertainya niat berserta bi awwali ghasli juz'in minhu menyertai dengan permulaan basuh sebahagian daripadanya pada wajah muka, kalau niat pun tak apa dah, lam yadurra, tak beri mudarat, mana sah dah lah. Ambil air setubak dahi sikit, niat itu pun mengangkat dah kecil. Lepas tu kuduk tarik air, tak ada niat dah lah. Tak apa dah, lam yadurra, kerana tak syarat menyertai niat dengan semua muka dah. Tak kala itu fala yustaratu dawamuha, maka tidak disyarat juga akan berpanjangan berkekalannya niat itu. Tak ada kata mula daripada kita ingat mengangkat dakci dari awal basuh hingga kuduk panjang sokmu ila ghasli jami'il wajhi, hingga kepada basuh akan semua muka. Tidak syarat lah. Li'annahu yuktafa bi juz'ihi, kerana bahawasanya dimemadakan dengan juzuknya, juzuk muka ya. Itu dia. Habis. Lepas tu kita undur klik qauluhu wa takunun niyyatu. Klik pada hasiah awal baca dan adalah niat ayil mazkuratul lati hiya ruknu, dan adalah niat yang tersebut yang ia rukun tadi. Nah, satu daripada rukun wuduk bilanya niat. Itulah nak berserta dengan basuh tadi. Wayundabu, itu hak semua hasil kita tambah hak syarah tak wayak tu. Wayundabu ayyan wiyasunanal wudu'i, dan disunatkan bahawa niat ia al-mutawaddi, seorang yang ambil wuduk ataupun muridul wuduk, orang yang mahu ambil wuduk tu, sunat bahawa niat akan segala sunat wuduk dan niat juga. Bila tu? Inda ghaslil kafaini, ketika basuh dua tapak tangan hak setakat pergelangan tu lah sunat niat. Supaya apa tu? Liyahsula lahu, supaya dapat, supaya hasil, supaya dapat baginya, bagi al-mutawaddi, ulis sawabus sunani. Jatuh titik nun, jatuh titik nun yang pertama. Supaya hasil baginya ulis pahala segala sunat, allati qabla ghaslil wajhi, sunat hak sebelum daripada basuh muka hak wajib tu. Basuh tangan sunat, ghaslil kaffain, seperti basuh dua tapak tangan setakat pergelangan, wal madmadati, dan berkomur kita panggil, wal istinsyaqi, dan memasuk air ke hidung. Ni jarang kita buat, kena ajar lah. Sebab ada tengah mazhab bila wajib tu berkomur, ada bila wajib tapi bukan rukun lah. Lalu tu kita ra'i tu comel benar. Ni orang panggil kita nak pelera, nak ra'i kan. Setengah ulama yang mengatakan wajib bila kita amal, amli bukti lah. Sempurna lah wuduk kita tu. Jangan kita simpan hanya di atas wajib saja. Walistin syafi, dan masuk akidah, niat katilah sunat wuduk. Kalau tak niat macam mana? Basuh saja je. Fa illam yanwi hadhihi niyyata, maka jika tidak niat ia al-mutawaddi akai ini niat, tak niat akai ini niat. Apa ini niat? Niat sunan saat ni lah. Ini niat, yani niat sunanil wuduk tu. Tak niat belan ni, lam yahsul lahu thawabuha, tak dapatlah baginya oleh pahalanya pahala hadhihi sunan. Itu dia. Walaupun atas kau yang mengatakan apa dia, dapat bila kita buat muka kita kosak di awal lagi dah. Walaupun begitu, kita nak bina di atas sempurna. Pendek kata, bila kita buat turut atas ini kata, maka dia panggil sempurna. Walaupun di sisi kau yang mengatakan tak hajat pada niat, walaupun kau yang mengatakan sah wuduk dengan tak niat pun, tapi bak sempurna, sempurna. Qauluhu inda ghasli awwali juz'im minal wajhi, dia kata tak ni, ketika basuh permulaan satu juzuk daripada muka. Pahal segera pahal lah, segera pahal daripada ibarat tu. Makna kalau kita ambil air basuh pak mula di dahi, tak niat lagi, tarik mari sapa ke dagu, baru niat aku mengangkat dah kecil. Tengok dengan ibarat tu tak jadilah tu. Sebab naknya berserta dengan basuh awal. Kalau gitu mula kita basuh dahi pak, tak ada niat lagi, tak berserta di awal. Apa panggil? Tarik air sapa dagu, baru niat. Tak mada lah tengok zuhir ibarat tu. Sabit tu hasiah kata, al-audahu, yang lebih terang lah. Dia kata, nak kata gini, tukar. Inda awwali, hak saat ni kata, inda ghasli awwali, pusing klik, inda awwali ghasli juz'in. Tukar situ. Hak saat ni kata, ketika basuh permulaan. Ni tukarnya, ketika mula basuh. Ketika mula basuh satu juzuk minal wajhi, satu lagi lebih titik. Naklah tu. Ketika basuh, ketika mula basuh satu juzuk daripada muka. Al-audah lebih terang nak kata gitu. Tak kira kalau mula di dagu pun, dagulah. Fakanal aula, maka adalah ia lebih molek. Bagi syarah ayu qaddira, bahawa takdir ia awala tu nak kedih perkataan awal tu qabla lafazli. Ha, maknanya gitu. Nah, adapun syarah kita ni dia kedih inda ghasli awwali. Ha, syarah kita selit situ. Ya gislik antara mata ghaslil wajhi ka inda ghaslil wajhi, syarah kita selit inda ghasli awwali. Ya kata al aula ay li syarah bahawa terkedikan akhir perkataan awal tu nak terkedik qabla ghasli. Nak tahu mana? Wa takunun niyyatu inda awwali. Ha, nak sebut celah tu ghasli juz'in. Ha, tu awalnya terkedik di situ kata dia. Sebab apa? Li'annal mu'tabara, kerana bahawasa yang dikira tu ialah qarnuha menyertai akaniya bi awalil ghasli, dengan awal menyertai dengan awal basuh, bukan dengan basuh awal. Ha, kan hak ia dikira tu menyertai niat dengan awal basuh, bukan dengan basuh awal. Ha, tu dia. Sabit tu dia kata hak kira tu berserta niat dengan mula basuh, hak itulah kira. Jadi kalau duk basuh tak ada niat lagi, tak kira. Ha, maksudlah tu. Kita kata ambil air mari basuh straight, tak ada niat apa, tak kira tu. Ambil air keluar, basuh tengah baru niat. Ha, situ dekat tak kira. Ha, dia kata li annal mu'tabara qarnuha qarnun niyyah qarn bi awwalil ghasli walau min wasdil wajhi pun. Ha, tu dia. Walau apa? Ni walau kana awwalul ghasli tu, hak yang makruh dengan niat, hak yang diserta dengan niat tu. Walaupun dari tengah muka. Dah nak tengah muka, misal tak ambil air. Ambil air kita hatak dahi. Ha, masa letak dia tu, tu panggil awal. Tu panggil awal basuh. Tak ada niat lagi. Tak iktibar lagi tu. Akhirnya mari. Siapa dagu ataupun siapa dihidup, baru niat pun mengakak dagi. Ha, ni hak kira. Hak basuh saat ni tak kira lagi, kerana tidak serta dengan niat. Ha, yang ayat gitu. Tu muktabak balas tu. Sabit tu cara ibarat nak kata inda awwali ghasli. Ha, tengoklah. Kerana yang dikira tu ialah menyertakan niat, menyerta dengan awal basuh, bukan dengan basuh akhir awal. Ha, menyertai dengan awal basuh. Mula basuh mana serta dengan niat, hak itulah kira. Kalau duk basuh 2-3 kali pun tak niat, tak kira. Ha, basuh kali pertama dia mula-mula setuh air, tak niat lagi, tak kira. Mari siapa tengah di hidung baru niat, sekat tu kira. Maknanya itulah maksud kita kata li'anna al-mu'tabara qarnuha bi awwalil ghasli walau, ini walau kana awwalul ghasli tu min wasdil wajhi sekalipun. Ha, atawapun qarnuha bi awwal tu dari tengah muka, au ataupun asfalihi dari sebelah bawahnya, bawah muka dagu. Ha, tarik air misapa di dagu baru niat mengangkat dagi. Ha, tu muktabar situ. Hak basuh maidah tak kira. Sebab la bi ghasli atah pada bi awali. Sekedarnya lal mu'tabaru, tidaklah yang dikira itu qarnuha bi ghasli awali wajhi, bukanlah yang dikira itu serta niat dengan basuh awal. Allazi huwa apa awal muka. Ha, nak sifat situ. Ghasli awalil wajhi apa awal muka. Allazi huwa a'lahu, awal muka yang ialah sebelah atasnya, yang atas muka dahi kan. Walik tak basuh muka, tak basuh mengikut dagu naik waktu. Juga tak basuh mula di hidung turun masalah. Nah, ya walik tak basuh muka, pah di atas dahi ini. Ha, bau tu. Ha, tu awal muka. Ha, bukan hak tu, bukan syarat kena. Ha, kena berserta niat dengan awal mana dengan dahi. Kena berserta niat dengan dahi. Bukan begitu kata dia. Sebab li'anna zalika, kerana bahawasa yang demikian itu apa? qarnuha bi ghasli, itulah. Ha, bi ghasli awal itu laisa bi syartin, tu bukan syarat. Ha, tu bukan syarat, bukan syarat bagi sah. Ha, bukan syarat bagi sah niat, bukan syarat bagi sah untuk buka. Walaupun buka bal huwa bahkan ia, ha, sungguh pun buka tapi amalat ban dengan mana istidrak sini. Ha, buka sungguh pun buka tapi ia aulah. Ha, jadi kadang-kadang ia tukar takif kecek ikan ni deh. Terkadang na'am istidrak lakin dengan mana bal, tetapi yakni bahkan, ha, dia panggil lakin dengan mana bal. Ha, terkadang apa dia idrak dengan mana istidrak apa ni, bal huwa bukan nak kenyak konai nak istidrak hak tawahum. Tawahum mana? Oh dah, kalau tak syarat agak tak sahabat gitulah. Ha, sungguh pun tak syarat tapi dia rasa tengok makna dia. Tak syarat tu tak syarat lah. Mana nak mula alik dagu dulu besar, nak niat di pipi besar. Asalkan sebahagian mana-mana pun, bahkan niat dia berkomor tu besar dengan kait-kait sikit lagi. Ha, tu dia. Tu kata bukan syarat, kena wisgeta niat di awal, yakni di dahi. Ha, kalau niat dia betul dagu tak jadi, bukan, kerana itu bukan syarat. Tak kalau bukan syarat gak, ha, tak ada apa-apa lah. Ha, sungguh pun tak syarat, tetapi ha, tiap-tiap teban nak mana lakin. Bal ay lakin. Ha, apa lah. Ha, itu. Ha, bahkan tetapi huwa iyo. Ha, nah. Iya apa iya? Ah, ha, bal huwal aula faqat. Ah, bahkan ia lebih molek saja bukan syarat. Ah, ha, pasal molek benarlah. Ha, mula di dahi, niat situ selalu. Oh, tu comel sekali lah. Tu dia. Bal huwa bahkan ia ni tetapi ia ya zalika di situ. Ha, apa tempat klik zalika? Klik tadi. Bal huwa lakin zalika huwa ni zalika al aula lebih molek kita wi apa basuh mula dia balik alih atas dahi tu, lepas tu niat biserta situ selalu. Oh, tu comel tu lebih molek faqat maka hanya lah bukan syarat. Ha, habis itu wa'tibaru qtiraniha bi awwali ghaslil wajhi mubtada semula, dan bermula i'tibar besertanya niat berserta dengan awal basuh muka apa yang boleh ibarat ketika basuh awal juzuk, maksudnya ketika besertanya dengan awal basuh, berserta dengan awal basuh muka. Ah, iktibar bersertanya dengan awal basuh muka. Sebab apa iktibar itu? Liyu'tadda bihi, supaya dibilangkan dengannya. Ah, tu dia. Dengan awal ghaslil wajhi itu. Tu dia. Supaya dibilangkan dengannya. Kalau gitu, falau ana tabarailah. Falau ghasala juz'an minhu qablaha, maka jikalau basuh ia seorang mutawaddi' lah. Ha, mutawaddi' tu nya basuh akan sebahagian satu suku daripadanya, daripada wajah, daripada muka itu. Qablaha sebelumnya, sebelum niat. Ha, nah, ambil air dahi, tak ada niat apa lagi tu. Akhirat turun. Ha, tu basuh sewaktu juzuk daripada muka sebelum niat. Ha, a'adahu ba'daha. Nah, saya kena ulangi ia. Kena ulang lah. Kena basuh semula kata kita. Nah, saya ulang ia. Seorang mutawajik tu hu akannya akan apa dia? Akan ghaslah juz'in tu kena basuh. Juzuk tu kena ulangi. Ba'daha ba'dan niat. Ha, jadi kita ambil air basuh muka, tak ada niat lagi heret dagu, baru niat. Ha, hak kira di sekat dagu tu, hak basuh dah dahi mu apa nama hidung kok pipi, hak tu tak dikira. Bila tak kira, mai kira sekat niat situ, kira situ. Lepas tu hak ni kena basuh semula. Jadi masuk lagi mana masuk semula. Jadi faedah basuh semula tu bila kita ambil air kali kedua basuh perah baru bila satu ya. Ada baru bila satu kalau kita cium kali kedua dah pada zuhir dah bila satu ya. Sampai hak basuh saat ni baru cium dagu ya. Hak tepuh ada sini tak bila muka belum ni ya. Bila itu kena ambil air semula berah perata. Itu baru kali pertama baru. Itu dia. Adapun kalau kita bak niat di awal selalu tu gak ayah kira beda. Ayah satu bak mengangkat daki. Tu kira beda lah kira. Rata tu satu. Mari yang kedua sunat. Yang tiga sunat cukup. Adapun kalau masalah kita satu ayah tak niat lagi. Turun siapa dagu baru niat. Kira dia betul dagu. Bahasa ni tak kira. Tak kira tu ambil kali yang kedua basuh berah. Kira zuhir kali yang kedua. Pada syarat berbila kali pertama. Tu nak tambah dua kali lagi. Tu ibezo masalah. Habis. Ini kadang-kadang kita jauh belik. Tempat ni. Dia kecil habis tu. Dia senang kadang-kadang. Masalah payah senang kita baca kita arak. Pada baca kita jauh. Dia belik kadang-kadang. Dominyo. Dia tu. Dofak ke mana. Dia. Nah. A'adahu ba'daha. Wa mimma yu'tabaru qarnun niyyati bihi. Qobah muqaddas suku tu. Dan setengah daripada barang yang dikira akan menyertai niat dengannya dengan ma. Mana kalau kita basuh di situ tu niat kira dah. Nah, setengah daripada barang yang diwak kira dengannya tu apa we? Ma yajibu ghasluhu. Iyalah, itu muqtada situ lalu. Muqtada mu'akhad tak panggil. Barang yang wajib oleh basuhkannya. Dapat kemampu. Barang yang wajib oleh basuhkannya. Barang yang wajib basuhkannya. Pas kita niat situ, kira juga. Seperti apa? Bayannya. Min syu'urihi. Daripada segala bulunya. Itu dia. Daripada segala bulunya. Bulu apa tu? Bulu wajah, bulu muka. Kalau daripada segala bulunya rojak di seorang luah sangat. Basuh bulu betih pun jadi. Itu dia. Basuh rambut pun jadi. Dekat rojak seorang luah sangat. Nah, kalau tak di bulunya, bulu muka. Bulu ada dari kongnya muka tu lah. Kalau gitu orang tu bulu banyak kok pipi bulu. Nah, boh kata. Lepas tu wajib basuh tak? Wajib basuh. Wajib basuh. Bulu kok dahi. Menurut monyet dia kata. Kali itu basuh. Wajib basuh waktu sebab dia lehak muka. Dia lehak muka. Apa tu mula situ? Ataupun kening dia tu berjekuk kening dia. Panjang berjekuk duk gitu bulu kening. Pah basuh itu niat itu lalu. Jadi, naik itu lah. Awiti masalah. Jadi. kita awiti hok ni amal kita. Nak gidak tak reti tak leh, tak lelah pelak langsung hok ni. Kan hari-hari kita kena buat kerja dia. Nak tak sel tak leh. Tak sel tak leh. Malah cara malah kok tak leh. Nanti dia nak kita leh kita dah. Baru kok langit Tuhan sudah nalah. Tu dia. Tak terpaksa kita kena tahu dia panggil wajib ain. Wajib ain. Bila wajib ain dia mauti kita sore tak reti tak leh. Kan hak ain. Itu dia. Baik. Itulah kata dia setengah daripada barang yang dikira berserta niat dengannya tu barang yang wajib oleh basuhnya. Maknanya barang wajib basuh barang apa daripada bulu-bulunya bulu muka. Kita basuh di bulu hak wajib basuh tu, kita niat kita jadi tu. Mafhum buat sementaranya kalau gitu janggup. Janggup. Dia hak tumbuh di dagu. Hengonya kalau kita apa nama ni kita janggup dia lebak zahir saja. Alik dalam tak uji. Kalau hak lebak. Begitu juga bau yang panggil aridat. Dua tali tali tudung dia panggil lah. Bau dubai. Kalau tebak, wajib basuh zuhir saja. Dek batin tak wajib. Hanya sunat takhlil tu suku. Ha, nak kira hak wajib. Kali tu terbasuh luar. Niat situ. Jadi nah, itulah nak wayaknya. Wayah lagi. Nak wayak tak jadi lagi. Walau walawis sya'ral mustarsila. Tu dia. Walau kana ma yajibu ghasluh tu. Wayah tu. Jikalau barang hak kata bulu-bulu hak wajib boleh basuh walaupun bulu yang terholoh tu. Tu mustarsil. Nah bulu hak terholoh tu. Pun jadi. Nak misal lagi mana? Pemisah panjang. Misal pabucing. Boleh buat misal. Misal pabucing. Yo misal tu kat dado. Pakai basuh situ. Tu dia. Ambil main-main semaya. Bah, basuh di misal dulu. Mengangkat daki. Tu dia panggil bulu terholo. Basuh sini. Dia duduk dada bulu. Basuh sini. Niat sini lalu. Jadi. Tak tengok hukum. Tu dia. Kalau kita ni jaga temu dah. Misal pabucing tu. Dos mutua tak ada lah. Ikut dia lah. Nak ayat atas masalah itu dia. Walau sya'ral mustarsila. Tu nak kelik, nak kelik peruiti. Bak wuduk ada pun lah nak kelik, kelik. Siapa masa kelik, kau kelik. Tak apa, tak ada pun dah kelik semua. Itu lah. Gaduh kan tu lah. Itu dah. Baik. Walau sya'ral mustarsila. La, tak jadi. Ni tak kira ni, tak kira ni. Ni. La ma yundabu ghasluhu. Dia sorah dah tu. Saat ni kita ambil jalan mafhum je. Dia kata, wa mimma yu'tabaru qarnun niyah bihi ma yajibu ghasluh. Mafhumnya kalau bagi tak wajib basuh. Tu mafhum kita boleh ambil dengan jalan pahal. Lepas tu mari sorah di belakang. Dia panggil sorah mafhum saat ni. Mana? La, mana la yu'tabaru ni. Tak di'atibar ni. Ma yundabu ghasluhu, barang yang disunatkan basuhnya. Kata basuh tak ada apa-apa, sunat basuh. Apa kita nak niat situ tak jadi tu? Seperti apa? Kabatini kabatini lihyatin kasifatin. Ha, ada misal saat ni. Seperti batin janggut yang tebal. Tapi bila itlak ni kena letak janggut lelaki lah. Sebab dia buat juga masalah kalau janggut perempuan macam mana. Kalau janggut perempuan dia wajib cukur. Tu kalau gitu tak kira tebal ni jarang, wajib basuh semata. Kalau tak cukur perempuan janggut, jangan kata kerana benar mungkin itu dengan jusuludin ma yasihu fil akli wujuduhu adamuhu. Apa tu juga ada sungguh perempuan janggut. Janggut. Maka kita mengaji kata kalau janggut perempuan wajib basuh semata-mata. Sama ada jarang dan lebat, tak ada tafsir lagi. Sebab apa tu? Ilak dia kerana perempuan yang berjanggut ni dikira nadir. Sungguh-sungguh pun haruf pada akal, pada adat mustahil kan. Halah umur kita tak biasa tengok lagi. Tahulah. Takut tubik sebab khabar tak khabar. Kata ada orang tina janggut. Tapi seumur tak ada biasa temu lagi. Habis tu syarat kata kan nadir, jarang perempuan ni berjanggut. Maka dekat dah kita katakan nadir, an-nadiru wujuduhu kal adam. Yang jarang itu kalau ada pun hukum pun tak ada. Lagi pula kalau perempuan berjanggut jadi sunat cukur. Sebab dia panggil muslah huduh. Retina janggut ni huduh. Berani gedo eh. Kalau gimin tengok janggut apa kada. Ya saya kau tengok janggut ini ni. Hati dapat tersarang ya kira habis tu. Kira habis tu. Apa kita mai ke bak wuduk lah. Fardu kata kalau perempuan tak ada janggut semua dia tak cukup buh kata dia. Nah, wajib ia basuh tu. Maka kira situ kan dia niat sudah jadi. Ada pun kita agak ada lelaki ni tafsir. Tafsir dah. Tafsir mana? Kalau janggut ia lebat, tak wajib basuh sebelah batinnya. Tu kita niat sudah jadi tu. Ini makna kata la. ma yundabu rasluhu kabatini lihyatin katifatin. Itu dia. Sebab kena tangguh situ. Bila sebut janggut sini, murak janggut lelaki. Janggut perempuan tu pelan. Kalau mungkin, ha, tengok dia menata dah mati janggut tina apa kambing. Mana kambing? Janggut dah kambing. Itu dia. Kambing tina tapi janggut. Ambil dia kata. Gitu. Walau qaffas sya'ra allazi nawa ma'ahu. Pula dah masalahnya. Jadi kita saat ni tu ambil ismaya niatlah di janggut. Ataupun di bulu misal panjang saat ni. Kita niat situ. Dan lepas pada tu kita guting tu bulu. Walau qaffas sya'ra allazi nawa ma'ahu. Dan jikalau gunting ia. Asal makna qassa tu boleh arti menyingkatkan, menyikat dengan cara gunting juga ikutlah. Asalnya qassa tu berlaku menyikat. Maksud di sini tata, kalau gunting ia akan bulu yang telah niat ia, ia al-mutawaddi ma'ahu ma'asy'ar allazi tu. Tepat kita mula niat ni misal panjang kita niat situ buh kata. Lepas ada tu kita guting. Lepas ada ambil wuduk. Kena niat mula kan eh? Kata dia lam tajibin niyatu inda sya'ril baqiyah. Tengok. Tak wajib oleh niat di sisi ketika basuh bulu yang tinggal lagi itu. Takkan hal tu. Sebab masa belum guting ke wajib tu. Sekejap tengok syarat ni kemudahan situ. Tak wajib tu boleh niat inda sya'ril baqi au ghairihi. Tak wajib niat ketika basuh bulu yang tinggal lagi ataupun ketika yang basuhkan yang lainnya au ghairihi tak ada sya'ril baqi inda ghairihi. Ghair sya'ril baqi tak wajib niat. Apalagi ghairihi min baqi ajza'il wajhi. Jadi tak kalau kita niat di misal saat ni ataupun di janggut saat ni hak di zuhir tu kan, ya masalah wajib basuh juga. Lepas hak lagi tak ada kena niat. Tapi bila kita guting tepi tu tak ada kena niat dah. Habis tengok masalah banyak dia kita deh. Walau ta'addadal wajhu buat masalah pula kalau dia ni perkara mustahil pada adat. Mustahil pada adat. Tidak mustahil pada akal, harus pada akal. Lalu tu masalah buatnya begini. Dan kalau berbilang oleh muka, ada orang bahasa dua muka kan? Tengok ada bahasa kemar tu. Tubuh sok kepala dua. Ada tu tubuh sok khabar nah. Kepala tubuh sok ya, kepala je cabai sekat ni jadi dua kepala. Tengok-tengok ni tu hai kuasa dia nak zuhir. Kamu duduk mengaji haruh ke haruh main aku nak zuhir. Masalah Allah. Zuhir tu baik. Pelak. Pelak kita tak tahu bila tak. Tu hai kuasa. Baik kalau rasa pelak. Tengok bak. Inilah tu hai kuasa. Masya Allah. Subhanallah. Ada pelak. Tak ada pelak di semua lah. Tu dia. Tengok luar biasa panggil lah. Jikalau berbilang oleh muka. Dua muka dia masalahnya. Ha ni nak kira lagu man. U'tubira qarnuha bil asli. Kita dak kira nak ibadah. Kepala berapa dak kira. Jadi bila nak semaya macam mana dia muka dua? Kena basuh muka ke? Nak basuh muka mana? Dia kata dikira akan menyertainya niat dengan asli dengan wajhil asli bil wajhil asli. Kena kira kepala asal. La bizaidi. Jadi kena tengok hok mana hok palasa, mana hok zaid. Apa jari lebih lah. Golik kita jari 5 apa masuk 6 nak. Dia panggil hok yang lebih. Hok tu lain hal lah. Hok tu wajib basuh je kira debat nak kira nak menyertai niat dak kira tu. Iaitu dikira menyertai niat dengan hok asli. Hok ia basuh asal. Tengok hok tu. La bizaidi. Tidak dengan muka yang lebih dia panggil. Ada dua lebih lah sah dia panggil. Dan muka dua lebih sah. Tengok mana asli mana hak lebih. Masya Allah. Wa in wajaba ghasluhu. Sekalipun Tentang basuh tu wajib basuh, tapi masalah nak kira niat. Ha gitu. Muka dua tu basuh dua. Berarti kau wajib boleh basuh kannya kan zaid tu wajib basuh foto juga. Tapi nak kira menyertai niat dengan hak ni ke hak nu? Pak nak kira tu. Oh, deh. Sekalipun wajib basuh akhirnya akan zaid ajak situ. Sebab likaunihi, sebab apa wajib basuh hak zaid muka dua, muka hak tambahan tu wajib basuh juga. Kerana likaunihi, kerana keadaan az-zaid muka hak lebih itu, dia adalah ala samtil asli. Dia atas meh asal juga. Tu dia. Atas menyerupai asli muka belaka panggil. Muka dua dia tu. Muka dua dia tu. Tu tak apalah masalah bila ada perceman kita panggil. Ada perceman, ada perbezaan kata ni hak asli, ni kira hak lebih. Tu tempat kiranya kira dia hak asli. Menyertai niat dia asli kira. Kalau menyertai niat dia hak zaid, niat tak kira, kena basuh semula, niat semula. Begitu. Baik. Kalau kau ni pula, kepala atau muka dua-dua ni tak boleh nak beza ni. Tu dia. Wa inishtabaha. Tengok pula dah. Wa inishtabahal asliyu bizzaidi. Dan jika jadi kesamaran, itu panggil subhat. Dan jika berkesamaran oleh al-wajhul asliyut, dia mausuf lagi. Dan jika berkesamaran oleh muka kesamaran atas seorang lah. Mana muka asli rupa ni bizzaidi berkesamaran dengan muka ia lebih. Dia muka dua je kena kata lebih. So, hak mana hak lebih tu? Tengok hak tu hak ni, tak tahu nak kata yang mana lebih, yang mana asli. Kalau balas tu wajaba qarnuha bi kulli minhuma. Ya tengok hukum buat taruh deh. Nescaya wajib oleh menyertakannya kan niat itu dengan tiap-tiap daripada keduanya dua wajhain, yakni al-asli wa zaid. Nabi serta belakang. Basuh muka ni pun mengangkat daki. Masuk muka sah lagi pun yang mengangkat daki. Semaya kena semaya. Pelak tu pelak lah. Kata kawal tak nak maya, kawal pelak dah orang. Tak pelak apa langan menatak apa. Kalau tak pelak lagi duk orang kak. Muka 3-4 pun kena semaya. Kamu nak sujud lah, nak ikut mu, nak guling sama tu. Allahu akbar. Habis tu kau tu apa kita orang molat cukup seorang ni kita tak semaya. Bagi go agak. Dah itu ke? Tengok ngaji turut juga. Tu dia duk buat masalah kalau belah tu hukumnya begini. Cedar taruh kalau berlaku sungguh ini dia hukum ada siap dah. Wa in kana asliyaini. Kalau kau ni pula hak sah ni masalah hak tambah dengan asah. Dan jika adalah kedua-dua, dua apa? Dua al-wajhan. Dan jika adalah dua muka itu asliyai. Ini asal, bahasa asal kedua. Bahasa asal kedua ni weh. Katanya uktubiya biqarniha. Nampak bodoh lagi tu. Gitu tak nak suka tu. Biqarnah. Ada borak? Kalau ada baca uktubiya biqarniha, nascaya dimemadai. Dimemadai dengan menyertai nyonya niat. Dimemadai dengan menyertai nyonya niat qarni bi ahadihima, dengan salah satu daripada keduanya. Kalau asli kedua, ya mari tumbuh dua lalu, mai-mai dua lalu dah. Jadi asli kedua-dua. Asal kedua-dua. Hak tambah ni kita kena kata hak baru-baru jadi selagi tu muka. Gitu boleh. Supaya kalau kita nak bisa pokok-pokok ke bahasa tumbuh sepati cabai. Kita panggil hak tumbuh tambah tu. Ni yang bahasa tubik dua lalu. Tu asli asal mari dua lalu. Tu yang jadi dua lalu. Hak tu madu menyertai niat tiap-tiap lah. Ikutlah nak niat hak samana pun jadi. Jadi dia kira kata serupa satu lah tu. Tu dia. Niat di muka satu, tak payahlah niat besar lagi. Memada dengan salah satu. Ni kita ambil tahu hukum Allah Ta'ala. Sama ada perkara tu berlaku sungguh atau tidak pun tak ada apalah. Itu kita dapat tahu. Selesai bersabit dengan kata syarah kita, musannaf kita, inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Apa tengok di qauluhu wala bima qablahu. Pula dia kata tadi nak berserta dengan dengan awal permulaan basuh satu juzuk daripada muka, la bi jami'ihi wala bima qablahu. Tidak maknanya tidak apa dia, tidak disyaratkan niat tu dengan semua dan apa dia, tidak mada dengan ma qablahu berserta dengan demikian itu juzuk, bukan dengan semua, bukan dengan ma qablahu. Dia tak mesti maksud ai wala yuktafa bi qarnin niyyati bima qabla alwajhi. Dia hurai deh, artinya dan tidak dimemadai dengan menyertai akan niat, menyerta dengan ma dengan barang tempat yang sebelum daripada muka. Gapo ma qabla alwajhi min ghaslil kaffain. Masa kita basuh tangan sekat gelangnya, niat selalu dah mengakak dah ke situ, tak mato weh. Dia panggil niat tak kena tepat. Niat apa dia ni? Tak sampai masalah kata-kata. Awil mabati ataupun berkomuk ketika membuh air mulut tu, niat situ tak memada juga. Awil istinsyaqi ataupun ketika memasuk air ke hidung, tak memada juga. Tapi hak ni ada kait sikit weh. Nak pada kata la yuktafa pun kaitnya illam yanghasil. Begitu. In ghasala yan ghasilu halif kecak ba'id fi'ad. Illam yan ghasil, jika tidak terbasuh. Ma'aha sertanya, serta niat itu tak terbasuh oleh juz'um tufa'i yan ghasil, tak terbasuh oleh sebahagian suku daripada muka itu. Ini jadi kena tafsir sikit lah. Mana masalah ketika berkomor, nak saunya kita nak niat betul komor tak mada kerana tak sampai masa dia lagi. Kerana komor ni dulu daripada basuh muka, pas niat betul komor tak mada. Kata tak mada tu jika tak terbasuh serta niat itu oleh sebab tu suku daripada muka. Tu dia. Misal dulu gapo satu suku daripada muka, anak misal bagi juz'um minal wajhi, seperti kahumrati syafatain, seperti merah dua bibir mulut. Tu nak misal juzuk ni kan, muka bibir mulut kita ni dua-dua bibir atas bawah ni masalah juzuk muka kan. Tu dia bila jalan pada syafah dia kira batin kan. Bak uduk je kira batin, sampai tu tak wajib. Tu dia balik dalam wajib basuh hak luar. Maka setengah pada angkata zuhir syafatain, humratus syafatain, merah bibir mulut. Orang merah tu biru-biru lah, tak apa lah tu. Pasal mulut hitam biru hirai, saya kira lah nak ayat tu goliknya merah. Tu dia. Maka hak tu dia panggil satu juzuk. Kata tak mada tu niat komo ketika tak basah bi mulut ni, kalau ni terbasuh tu sikit weh, tengok wisu wa illa tidak hadak ketidak jadi isbab klik wa illa kana kiasannya illa lam yan ghasil, taswirnya ai bi an yan ghasila, tambah hak tu mari. Dan jika tidak terbasuh dengan bawa terbasuh ia masa kita berkomo, walik komo kita gak basah habis lah bi mulut tu, muka ambil air buh gitu. Apa lagi, bukan sekadar bibir pak dagu basah, ambil air Ha, niat situ mengangkat daki. Ha, hak tu kafatuhu mutlaqan. Ha, memada ia ia niat. Ha, akhirnya seorang itu tak ada apa. Eh? Ha, betul no. Mada niat. Ha, niat tu mada. Bila mada, tak ada apa. Mutlaqan semata-mata. Ha, patut ada cara nak reti semata tu reti depan ni lah pula. Faham saya tak basah sikit habuk tu macam mana? Dini nak buat masalah kita ambil peleting lah. Ada apa tadi isa'ah yang peleting dah. Nah, mana kalau kita basah tangan, bismillah. Basah tangan. Situ niat tak lagi dah tu tak tak mada dah tu. Duk basah tangan apa. Ha, niat pun angkat dah kek tak mada dah. Ha, ketika komo dengan masuk ke hidung tu ada ada wajah dia. Ambil air basuh. Ha, aku ngakak dah kek. Tak apa, mada sahabat dia basah dah kok ni. Hak saunya isap dengan peletih, mek peletih isap turun. Ha, jadi air masuk dalam, tak ada kena dak be mulut kita. Mengangkat dakih tu tak mada kerana tak terbasah sikit apa pun. Ha, sao gitu. Ha, tu dia deh. Kalau gi terbasah dah, memada ia akhirnya. Mutlakan mada semata-mata. Ha, sama ada kita kau tengok depan pula mutlakan tu. Tapi ada sikit lagi wafatahu sawabus sunnati dalufum akan seorang itu nah dalufuklah akhirnya akan al-mutawaddi oleh pahala sunnah deh berkomo tu sunnah ya sunnah kita niat sunnah wuduk tu boleh pahala tiba-tiba masa berkomo kita niat aku mengakak ada ci madolah niat tu tu tak ada kena niat mula dalam madolah gitu tapi lupa oleh sawabus sunnati mutlakan ha kok tu ha tetap mado mado semata tetap lupa pahala semata ha jadi mutlak dua kali ada pun tetap tilik tafsir tu betul ni wat tafsilu dan bermula tafsir ha jika begini jika begitu hak tafsir huraian tu hak tu fi wujubi i'adati ghasli zalikal juz'i ha hak tu kena tafsir pastu bila basuh muka karang ha cerita pula ketika basuh muka karang tu mulut hak terbasah dah tu kena ulangi basuh semula ko mado dengan hak basuh tadi dah ha hak tu tafsir sikit tu ada petetan mado niat di situ mado dah bila terbasuh sebahagian daripada muka ketika masuk air ke hidung terbasuh pakai bil mulut maka niat tu mada maka nak tanyanya adakah kena ulang basuh semula bibir mulut yang sudah basah dah tu adakah kena ulang basuh semula ketika basuh muka ha tu tafsir kata dia wa tafsil tu fi wujubi i'adati ghasli zalikal juz'i tafsirlah mana ha ni rupa tafsirnya begini soalan kata bila mu nak tahu tafsir ini dia fa ha fa boleh kita kata fasihah ni iza aradta iza aradta ma'rifata tafsil fa aqulu bila mu nak tahu tafsir ha ni aku nak ayat bagi kamu salahlah apa muhasyi kita kata bila mana tafsir in qasada ghaslahu anil wajhi faqat ha jika qasad ia mutawaddi akan basuhnya dari muka hijau masa berkomo tu masa berkomo pagi terbasuh habis mulut tu dia kosak kata basuhnya dari muka ha ha tu dia ha. Dia kosak tu je dia kosaknya tu je tak ada niat kata sunat wuduk atau tidak tu faqat kalau balas tu lam tajib i'adatuhu tak wajib oleh ulangkannya kan po kan ghasli zalikal juz'i manakala basuh muka kare kanak tepat pastu pun boleh ha ha ana oi oh masalah deh ha berkomo bismillahirrahmanirrahim basuh tangi ambil air ha nak komo buh mulut basah kok ni niat mengangkat kaki ha mada dah tu dia tu masuk air hidung ha nah niat mengangkat kaki lepas tu kosaknya basuh juzuk muka dah kosak gitu kare bos apa pian nak basuh muka mai pastu dapat masalah dapat boi tempat kena air basuh muka tak ada apa-apa, sah, sudah basuh muka saya lebih. Apa mu basuh muka saat ni tak sapa air dia mulut mada dah, sebab dia basah dah masa koma tadi. Dia tak wajib dah ulangi. Ya tengok tu. Walhal tidak lagu tu, mana masalah kalau sekiranya buat lagu tu jadi. Ini supaya nak ambil tahu hukum saja. Tu dia. Itu kata dia, kalau kita kosak, kalau dia kosak dari muka dah masa basuh muka, masa masuk berkoma tu, pas terbasuh di mulut dia kosak basuh muka dah. Fakat tak wajib oleh i'adatuhu, i'adatu ghasli zalikal juz'i, hak yang terbasuh ketika berkoma tadi. Tak ada wajib dah. Kalau tidak, wa illa yaqsid, ambil qasada tadi tu. Wa illa yaqsid ghaslahu ila akhirih taswi bi'an, ya taswi sendiri dah. Illa tu klik pada illa yaksi, lah mana taswi bi'an qasadas sunnata faqat, masa berkomo dia kosak nak kerja sunat, yalah komo tu sunat. Kalau kosak sunat saja apa faqat tak ni duna qasdi ghaslihi anil wajh dak au qasadaha wa ghaslal wajhi. Masalah yang kedua, ataupun bahawa qasa ia seorang itu ha akan sunnah dan akan ghaslal wajhi gati. Wasak dua lalu. Masa ambil air masuk komo, qasa mengakak daki basuh muka situ serta qasa sunnah gati. Dua masalah. Au yang ketiga, masalah illa lagi tu. Au atlaqa, dengan bahawa itlaq, apa itlaq? Tak ada qasa ko basuh muka, tak ada qasa ko sunnah komo, tak ada kosak ke mana-mana. Tiga-tiga ini jawab illa ni wajabat i'adatuhu, wajib oleh ulangkannya kan ghasli zalikal juz'i. Kaya basuh muka kan kena basuh semula tibir mulut tu. Bibir mulut hok basuh masa berkoma terbasuh ketika berkoma tadi pas kita niat mengangkat daki madadah. Tapi bila ketika basuh muka hari kena basuh semula bibir mulut itu. Sekiranya kalau tepek pas tu pun tadi tak boleh tak mada tu. Jadi nama kata tak rata. Sebab berbeza betul kosak saat ni tu. Baik. Hurai macam saat ni, tafsir macam saat ni, wa hadza huwal mu'tamadu. Inilah kau yang muktamadnya. Waqila kata ki muqabi kaum muktamad kata da la yu'iduhu, tidak ulangi ia mutawaddihu akannya akan ghasla zalikal juz'i, tak ada kena ulangi basuh semula dah, malaikat so je hak kena ulang, illa in qasada sunnata faqat, tu so tu yang masalah. Jadi paklah masalahnya. Masalah ketika basuh muka tu, ketika berkoma tu, satu, kosak basuh juzuk muka saja, satu. Yang kedua, kosak sunat saja, dua. Yang ketiga, kosak kedua-dua sekali. Yang keempat, tak ada kosak ke mana-mana. Tepat ada selisih di yang kedua. Di yang kedua tu, kaum muktamad kata apa nama hak yang kedua tu, itifak. Itifak bukan kilat. Itu itifak. Sebab mana? Kata hakam muktamad pun kata wajib ulangi basuh semula. Mana? Hak kosak sunat semata-mata. Masa berkoma tu kosak buat kerja sunat semata-mata. Kaum muktamad kata wajib ulangi basuh semula. Mulut terbasuh dah tu. Kaum mukabiki pun kata ya. Adapun hak kilahnya dua yang tinggal lagi. Dua yang tinggal lagi apa? Iaitu hak kosak kedua. Kosak kedua mana? Masa berkoma, kosak basuh juzuk muka katik, serta kosak sunat katik, sunat wudu. Dia panggil kosak kedua. Kaum muktamad kata wajib kena basuh semula mulut terbasuh dah tu. Okey, kata dak. Juga masalah yang keempat, mana? Tak ada kosak ke mana-mana tu. Hak tu kaum muktamad kata wajib ulangi mulut terbasuh dah tu. Kata tidak. Jadi ya, ada poho itifak masalah yang pertama. Payah mudah tu kira tak itah dirilah beri luah cara mana tu dik. sabit tu dia apa nama cara pengajian kita nak ulang ulik ulang ulik. Ha ni untung labo orang ada tik kan. Ha dia boleh tak tengok semula buka dak ulang ulang tak reti kali pertama kali kedua. Ha dia acak dia mari kan ya, nampak. Apa zaman kita mengaji zaman dulu kat tik mana orang tak agak-agak dengar huraya pahal-pahal tak pahal merajaah dengan patlaah. Oh. Ha kalau tak pahal lagi hak tadi weh. Ke mana gak? Ha dia hurai orang. Sekadang masa tu wuduk oyak tu tak faham turun tanya atlaq oyak kadang-kadang tengok semula ambil tengok semula kan dia tukar kita dah mengaji dia sibuk nak bawa baik lagi nak baru lagi duk ai ai tu oh tak ada faham lagi dek apa tu kau tengok semula baru nampak itulah dia banyak payah karuk-karuk pasal labu baik, ha itulah maknanya hak muktamad saat ni tu pak rupa masalah satu je hak tak wajib ulangi basuh. Tiga wajib ulangi basuh. Okey kata so je hak wajib ulangi basuh. Ha mana hak qasab sunnat faqat. La tidak in qasadal wajha faqat au qasadahu wa sunnata au atlaqa. Tiga ni tak ada kenapa tadi. Fa in qasada tahsil as-sawabi hina izin adkhala al-ma'a bi qutub unbubatin masalan tak ingat lagak unbubah unbubah tengok luar wal ahsanu ayyan wiya dan yang lebih elok bahawa niat ia awalan di awal tu as-sunnah faqat hak di awal tu niat niat sunnah je untuk asal misalnya gini kaya pula nawaitu sunanal wudu'i ha, seperti bahawa berkata sahaja aku mengerjakan segala sunat wuduk lepas tu thumma yanwiya ha, kemudian niat inda ghasli inda awwali ghasli alwajhi sebagai an-niyyatal mu'tabarata ha, hak tu ahsan sekalinya. Hak tu ahsan sekali. Masa duk basuh muka, basuh tangan, berkomo masa hidup niatkan nawaitu sunanal wuduk. Saja aku menija sunat wuduk. Masa tu, lepas tu niat ketika basuh ketika mula basuh muka, hatulah niat sebagai niat yang mu'tabarah. Thumma yanwiya an-niyyatal mu'tabarata. Hatu hak ahsan sekali. Pawali kita gitu dak. Engkau tidak menjalai huraian lah. Engkau kita tak tahu dah basuh tangan ucap bismillah sunat, basuh tangan sekap gelengin sunat, berkomor sunat, masuk akhir hidup sunat. Kita nak amal tu setak tiga hati dia kosak gitu dah tu, kosak kerja sunat dah tu. Engkau tak ada sebut lapar nawai tu sunanal wuduk tu dah lah. Begitu juga mengakak dah kecil tika bak basuh muka kau ada niat lalu lah. Mulut tak ada lapar nawaitu fardhul wudu ataupun nawaitu raf'al hadats nah asghari tak ada kata dak lafal je tak ada kata kira gi kira mari sampai di sini nak simpul dah ni wal hasilu pendek kata ataupun kesimpulannya ada hasil wal hasilu hasil pendek kata kesimpulannya annal kalama fi thalathi maqamatin bahawasa kalam makna percaraan kita ni adalah ia pada tiga tempat kira-kira hasilnya begitu percaraan kita ni pada tiga tempat mana tiga tempat al-awwalu maqam ia pertama fil-iktifa'i bin niyah mula sekali kita bercara pada memadu niyah as-sani maqam yang kedua fi-fawati sawabis sunnati pada luput pahala sunnah maqam yang ketiga as-salisu fi wujubi i'adati ghasdatu titik ghaib yang ketiga pada wajib mengulangikan basuh zalikal juz'i itu juzuk tu dia maqam pertama sekali dak cara madonia mado kedok kita niat ngakak hadah kecil umpamanya ketika kita berkomor jawabnya ya memada jika terbasuh sedikit daripada zahir muka misalnya seperti dua je mulut begitulah ketika masa air hidung ada pun ketika basuh tangan sekat pergelangit Golik tak sampai ke muka. Ha, tu tak memadak. Ha, tu makam pertama. Setelah mada dah, pahala sunat kita boleh kedak. Kerana masa berkomor kita gini niat kot tu. Ha, tu masa yang kedua, duk goyak luput tak luput. Maka yang ketiga, wajib ulang kedak. Bibir mulut sudah terbasuh ketika berkomor kita niat basuh juzuk muka tadi. Ha, tu khilaf. Ha, beberapa rupa tu, 2, 3, 4 rupa. Ada wajib ulangi, ada tak wajib ulangi. Ada pula itifak, ada juga hak ikhtilaf. Ha, itu hasil marinya. Wala bima ba'dahu. Ha, kita nak berhabis hasiah waktu dah. Dan apa makna dan tidak dengan barang yang selepasnya, selepas daripada muka. Maksudnya gapo dia ma ba'dahu ai kalyadain. Ha, seperti dua tangan hak sapak siku ti kita maklumlah ada sekitar tik dia basuh muka dulu. Fala yakfi qarnuha, maka tak memada oleh menyertai kannya kan niat bihima bilyadain. Oh, basuh muka tak ada niat apa, basuh tangan tu baru niat ngakak daki. Tak mada illa ha ulak dah. Tak mada, tak mada bukan semata-mata, bukan mutlak, bukan telak. Tak mada tu pun illa kecuali ataupun melainkan. Ha, melainkan, ha, selain daripada. Ha, tu melain bagi kita pun akan bunyi melekat. Ha, melainkan, ha, ni lain, ha, ni lain. Ha, ayat dia. Ha, tu illa, illa melainkan. Ha, nah, in ta'azzara, jika teruzur oleh ghaslul wajhi. Ha, malaikat jika uzur oleh basuh muka. Ha, tak apa, bukan tak tak madas mata. Eh, macam mana uzur basuh muka? Ha, tersuai pula bi an ammat amma ya'ummu. Maksud tak tak ni bi an ammat, dengan bahawa rata umum, rata melengkapi akannya akan wajah. Bi an ammat hul jirahah jarahah, dengan bahawa rata akan muka penuh akan muka tu oleh luka. Ha, dia tu apa nama ni, ha, balik untuk lekak tidur. Ha, lekak tidur naik menerak untuk tidur siang, tidur semati. Oh, tu dia habis muka. Habis muka. Kalau nak tidur sangat, ha, tidur. Ha, habis muka. Pas maya, kena maya. Ha, ni tempat berat. Ha, nah. Wala, ha, dan tidak ada jabirata. Ha, tidak ada kita panggil poh. Ha, itulah kalau pergi membomong kat haja tepek lah. Kena pukul di muka tu. Nah. Ha, hak tu orang panggil uzur nak basuh muka, nak basuh tak boleh lah, sakit tu. Ha, bahaya. Ha, kena air syarak pun tak berilah. Bahaya. Maksud dia kata jaga diri. Ha, kita klik pada hukum kata jaga diri. Darak syarak tak beri. Sebab tu hak ni kena tanya bomo boleh ke tak depa air ni, setua air. Ah, bomo tu jangan kena air nah dalam masa seminggu ke masalan. Ha, kita tak boleh bersentuh tu. Syarak pun beri kelonggaran. Tak ada kata apa nak semaya. Ah, tak ada apa masa lihat uzur tu. Ha, bila uzur nak basuh muka, pas nak niat tu mana? Tak ada tempat dah lah. Masa ada niat di tangan tu. Ha, hasan ni kata tak madak. Ha, tak madak illa tu. Ha, bila istisna tu be. Wa illa dan. Ha, dan jika tidak. U'tudda biha, dibila dengan dia. Indal yadaini. Ha, ikut mana tu? Ha, dia kata saat ni. Ha, maka tidak memada oleh menyertai niat dengan kedua tangan itu. Kecuali jika uzur. Ha, oleh basuh muka. Dengan bahawa. Ha, dengan bahawa penuh akan muka tu oleh luka. Ha, luka. Dia kata luka habis butir muka. Dia kata. Ha, dan tidak ada jabirah. Ha, tidak ada penepek. Sebab apa dia kaitlah tu? Dia kat ni kata nak sekali tu nak mari illa tu nak gi lawan betul lah pula tu. Tidak ada penepek, tak ada tepek apa tu muka dok luka gitu. Berubak gitulah, berubak tak ada tepek, tak ada buku, tak ada baruk kita panggil. Nah. Ha kalau tak ada, ha tu wa illa. Dan jika tidak u'tudda biha, ha, jika tidak, ha saat ni kata malaikat jika uzur, ha erti dah mampu dah situ kata memada ulis serta, ha saat ni kata tak mada berserta niat dengan kedua malaikat jika uzur. Jika uzur dia basuh muka, lepas tu dengar bahawa ha rata penuh akhirnya ulis luka dan tidak ada penepet. Wa illa, dan jika tidak u'tudda biha, dibilang dengan dia dengan niat indal yadaini, di sisi dua tangan. Ha? Ha, jika tidak, tidak ni kalau kita kira faham daripada kata uzur, dengan buat uzur dalam tu. Ha, maknanya dibilangkan niat itu indal yadaini. Nah, dia bilang gitu dah kita. Cuba. Barat cuba dah. Dan jika tidak, nah saya dibilangkan dengannya dengan niat tu indal yadain, inda ghaslil yadain. Nah, ketika basuh dua tangan. Sebab apa? Sebab apa? Li suquti ghaslil wajhi. Ha, tu dia deh. Karena ia uzur saat ni kan. Uzur nak basuh muka, pas tersuai uzur tu balah tu. Dan jika tidak, tidak mana terkelik uzur, ibarat bahasa pelik sikit. Walhari tidak betul kata illa inta anzara. Dan jika tidak, tidak uzur dengan bau uzur. Dibilangkan dengan nyok, dengan niat tu di, ketika dua tangan. Muka-muka dia gugur li suquti ghaslil wajhi, kerana gugur oleh basuh muka hina izin, ketika itu, ketika hina ista'anzara tu, ketika uzur oleh nak basuh muka ya gugur kat tu. Bila gugur mai wak kira di tangan, sabit tu kata tadi fala yakfi qarnuha bihima illa sak ni tu. Lepas tu saat ni dia kata tidak ada penepek. Dia nak duduk terlekat sikit lagi tu, duduk rasa dia kata saat ni tidak ada penepek di muka luka duduk gitu, tak ada tepek dok. Nak tepuk air tak boleh lah. Maka mari basuh tangan selalu, niat di situ, di basuh tangan dua sekat apa siku tu. Baik, kalau ada atasnya penepek, golik deh, golik. Dan ni masuk hospital agaknya buku. Kadang-kadang tinggal mata sikit, kadang-kadang apa aku buku bih. Kalau kau tu pula fa in kana alaihi jabiratun, kalau ada jabirah, ada penempel, ada tepek di muka tu, hak ni lain hukum pada tadi sikit, lain tu naik wajib mashuha bil ma'i, tambah sikit wajib oleh sapukannya. Akan jabirah kena sapulah dengan air. Hak tadi tu nak basuh tak boleh, dah nak sapu pun tak boleh. Kerana penepek tak ada. Jika penepek ada, baru ada, sapulah akan baru itu dengan air. Itu sapu. Nak kerti pula bila sebut sapu je lain pada basuh. Makna basuh tu mengalir air. Sapu ni tidak mengalir. Teluk tangan basah, sapu. Apa itu, sapu muka dah. Teluk basah kak, sapu. Atau boleh panggil lap. Basah tangan sapu. Kalau ambil air tu bukan sapu, tu diru. Wajaba mashuha, wajib oleh sapunya, sapu jabirah bilma dengan air itu. Lepas tu niat pun serta wa qarnun niyyati bihi. Di atas pada mashu, wajib oleh menyertakan niat dengannya, dengan mashi itu masa sapu tu. Hukum duduk situ pula. Wa ya'ti zalika, dan datanglah oleh zalikal hukum tu dah. fi baqiyatil a'dha'i, pada yang tinggal lagilah segala anggota itu. Hukumlah itulah. Kalaulah di tangan luka habis putih tangan, tepan seputuh tangan nah, tepah wajib basuh. Nah tu pun saat inilah. Kalau tak ada baruk pun gugur. Kalau ada baruk, sapu di atas baruk tu. Ha, basuh jangan, tak boleh kena air. Barak, becok ataupun lama hilang, lama sembuh. Tu syarat tu jaga diri. Mayat kena mayat buat ala pada. Supaya kata kita tak lupakan Tuhan. Bahkan ketika sakitlah sangat kita ingat Tuhan. Karena ketika sakitnya salah kata Allah kira persen juga berasa dekat dengan mati sikit pada ketika segar. Tak ada artilah buat sakit tak semua. Ada juga kita kebanyakan ketika segar semaya buat sakit tak semaya. Walah kalau kira sakitlah dekat dengan anak mati. Itu dia. Nah. Kemudian walau faraqan niyyata ala a'dha'il wudu'i u'tubira qarnuha bikulli udwin ala hiddatihi lah. Dan jikalau faraq, jikalau mafaraq ia akan niat atas segala anggota wudu, kira akan menyertainya. Kalau sekiranya bahasa kena cerai dengan tiap-tiap anggota atas hadnya lah. Had koran tu lah kita lagu mana. Tu dia. Habis selesailah kita putus hasiah ni. Tinggal lagi tak darah nak jika apa dia nu yang kedua, kerana banyak lagi percaraan dia kot dalam syarah serta dengan dalam hasiah panjang lagi nak sabar kepada wasan ni tu. Biarlah kita buti setakat tu. Bayan wil mutawaddi'u inda ghasli ma zukira.